نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين والحاضرات، dan juga para pendengar radio muslim di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah SWT masih memberikan taufik dan inayah kepada kita sehingga kita bisa hadir di majlis ini, dan kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang ada di kitab Jami' Sahih karya Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kita akan melanjutkan pada bab yang sama, babu man a'adil haditha thalathan liyufhama anhu, bab yang menjelaskan tentang seseorang mengulangi ucapannya, pembicaraannya dalam urusan agama ini 3 kali. Agar supaya apa? Sebabnya apa? Agar supaya dipahami apa yang disampaikan, apa yang diucapkan. Kita sudah masuk pada beberapa hadis dan juga ta'liq dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-94. قال إمام بخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله ابن مثنى قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم 3، وإذا تكلم بكلمة أعادها 3. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami, Abdatu, beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami, Abdus Somadi, beliau telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami, Abdullah ibn Musanna, beliau telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami, Thumamatu ibn Abdullah, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau, kana idza sallama, apabila beliau mengucapkan salam, sallama 3, mengucapkan salam sebanyak 3 kali, wa idza takallama, dan apabila beliau berbicara, bi kalimatin, dengan 1 kalimat, a'adaha 3, beliau mengulanginya 3 kali. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-95. قال ابن بخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله ابن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثا. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdah bin Abdullah As-Safaru. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdus Samadi. Beliau telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdullah bin Muthanna. Beliau telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Thumamah bin Abdullah dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya beliau kana idza takallama beliau apabila berbicara bi kalimatin dengan satu kalimat a'adaha thalathan beliau mengulanginya kalimat tersebut tiga kali hatta tufhama anhu hingga hatta di sini memaknai punya makna likai yaitu ta'lil agar supaya dipahami ucapan beliau. Wa idza ata'ala qaumin dan apabila beliau mendatangi suatu kaum fasallama alaihim maka beliau mengucapkan salam kepada mereka sallama alaihim thalathan maka beliau mengucapkan salam tiga kali kepada mereka. Hadis ini sebagaimana judul bab yang telah sama-sama kita ketahui bab yang menjelaskan tentang seseorang mengulang ucapannya sebanyak tiga kali agar dipahami dari apa yang diucapkan. Hadis ini, dua hadis yang ada di depan kita ini sesuai dengan judul babnya tanpa kita harus memikirkan lebih lanjut tentang istidlal tentang makna daripada hadis yang ada di depan kita, kita sudah bisa memahami dari makna hadis ini sesuai dengan judul babnya bahwasanya Nabi SAW apabila berbicara dengan satu kalimat beliau mengulanginya tiga kali dan apabila beliau mendatangi suatu kaum mengucapkan salam kepada mereka tidak hanya satu kali sampai tiga kali. Nanti insya Allah kita jelaskan tentang makna hadis ini lebih secara lebih mendalam. Adapun rawi-rawinya yang pertama adalah lima orang rawi. Yang pertama adalah Abadatu Ibn Abdullah Ibn Abadah As-Safari Al-Khazai Al-Basri atau Al-Basri dari Basrah Irak. Kunyahnya Abu Sahal tapi aslinya beliau berasal dari Kufah. Nama lengkapnya Abadu Ibnu Abdullah Ibnu Abadu As-Safari Al-Khazai. Al-Khazai nama kabilah, salah satu kabilah dari bangsa Arab. Al-Basri itu nama nisbat kepada tempat tinggal beliau, yaitu Basrah. Kunyahnya Abu Sahal dan Ashabu Kutubu Sita itu melihatkan semuanya dari rawi ini kecuali Imam Muslim. Imam Bukhari melihatkan dari rawi ini sebagaimana ada dalam hadis ini. Kemudian juga Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Ibn Majah, Imam Tirmidzi. Lima Ashabul Kutubu Al-Khamsah ini semuanya melihatkan dari rawi ini. Dan Imam An-Nasa'i mengatakan bahwa rawi ini Ibn Abadah Ibn Abdullah Safar ini seorang thiqah. Seorang thiqah. Dan di dalam kutub sitah nama Abadah atau Abdah itu ada tiga orang. Abdah bin Sulaiman Al-Maruzi. Itu yang kedua. Kemudian Yang ketiga adalah Abadah ibn Abdurrahman Al-Maruzi juga. Ya. Kemudian yang terakhir Abadah ibn Abi Lubabah. Jadi bagaimana kita mengetahui rawi ini berbeda dengan rawi yang lainnya sedangkan namanya sama? Ketika kita telusuri bapak mereka. Ya. Namanya sama, rawi-rawi ini sama-sama Abadah, tetapi berbeda nama bapak mereka. Ya. Ini seorang fiqah. Kemudian yang kedua adalah Abdus Samad. Nama lengkapnya Abdus Samad ibn Abdul Warith ibn Sa'id ibn Taqwan At-Tamimi Al-Ambari Al-Basri. Abdus Samad ibn Abdul Warith ibn Abdul Warith ibn Sa'id ibn Taqwan At-Tamimi Al-Ambari Al-Basri. At-Tamimi innama qabilah. Beliau Al-Ambari ini sebuah tempat yang ada di Irak ya, sebagaimana Al-Basri. Kadang-kadang seorang itu dinisbatkan kepada dua kota. Mungkin yang pertama adalah kota kelahirannya, kemudian yang kedua adalah nama tempat tinggal, tempat tinggalnya. Kadang-kadang berbeda ya. Disebutkan dengan dua nama kota nisbatnya ya. Al-Ambari, Ambari sebuah kota di Irak ya, Ambar. Kemudian Al-Basri, Basrah itu juga kota yang ada di Irak. Dan kunyahnya sama dengan yang di atas Abu Sahal. Abu Sahal. Abu Sahal biasanya ini harapan ya dari baik pemilik nama atau kadang-kadang orang Arab itu juga memberikan kunyah kepada anak-anak ya. Dengan harapan nanti anak ini sesuai dengan makna dari kunyah yang dia sebutkan ya. Seperti Abu Sahal, dia berharap anak ini menjadi orang yang mudah ya. Dalam segala urusan itu mudah begitu ya. Enggak bertele-tele, enggak berbelit-belit ya. Dia berharap seperti itu. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali nama-nama orang Arab dengan nama Sahal ya. Baik kunyahnya Abu Sahal atau nama Sahal begitu. Abdul Samad ibn Abdul Warith ini adalah seorang hafidh hujjah. Meninggal sekitar tahun 207 Hijriah. Di dalam Kutubus Sittah itu ada tiga orang yang bernama Abdus Samad. Yang pertama Abdus Samad ibn Habib Al-Audi. Tapi Abdus Samad ibn Habib Al-Audi ini sebagian para ulama mendhaifkannya. Yang ketiga Abdus Samad ibn Sulaiman Al-Balkhi. Bila ada seorang hafidh, seorang hujjah hafidh. Jadi kalau ada nama Abdus Samad, maka kita harus teliti Abdus Samad yang mana ini. Kalau Abdus Samad ibn Sulaiman atau Abdus Samad Abdul Waris, maka kedua-duanya adalah seorang yang thiqah. Tapi ketika disebutkan Abdus Samad ibn Habib, maka dia adalah seorang fihi lin. Sebagian para ulama untuk FK-nya. Kemudian ketiga adalah Abdullah ibn Al-Muthanna ibn Abdullah ibn Anas ibn Malik. Ini salah satu dari keturunan sahabat Anas bin Malik. Qala Abu Hatim mengatakan bahwa Abdullah bin Sanna ini adalah seorang yang saleh, derajat hatinya saleh. Ya. Bahkan sebagian yang lain para ulama seperti Imam Abu Dawud mengatakan lam ukhrij hadithahu, aku tidak meriwayatkan hadisnya. Tapi dengan begitu Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari rawi ini dengan berbagai macam pertimbangan. Tapi kalau kemudian kita lihat derajat yang disebutkan oleh Imam Abu Hatim, bahwa beliau mengatakan Abdullah bin Utsaim adalah seorang saleh, paling tidak hadisnya hadis hasan ya. Ya, paling tidak hadisnya adalah hadis hasan. Kemudian yang keempat adalah Thumamah. Ini juga anak keturunan siapa? Anas, sahabat Anas bin Malik. Bahkan cucunya. Dan beliau adalah seorang qadi, qadi Basrah ya. Qadi Basrah. Dan menurut Imam Ahmad dan Imam Nasa'i bahwa rawi adalah seorang yang thiqah. Kemudian makna daripada hadis ini sebagaimana disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin aadaha thalasan. Kana menurut ahli usul mengatakan bahwasanya al kana Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan faedah apa istimrar ya. Jadi dawam Nabi SAW ketika berbicara seperti itu. Selalu apa? Kondisinya seperti itu. Ketika berbicara satu kalimat beliau ulangi. Beliau ulangi seperti itu. Jadi tidak hanya sesekali saja melakukan seperti itu. Tapi apa? Terus menerus seperti itu. Jadi ketika berbicara, maka diulangi sampai 3 kali. Karena tugas beliau adalah seorang apa? Seorang Nabi. Tugas beliau seorang Nabi adalah untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tentunya ketika menyampaikan wahyu, betul-betul apa yang beliau sampaikan itu difahami oleh apa? Oleh orang yang mendengarnya. Ya. Maka tidak mungkin bisa tercapai maksud dan tujuan ini kecuali apa? Ketika beliau berbicara dengan pelan-pelan sampai mengulang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sehingga kalau kita dapatkan, Nabi SAW kadang berbicara mulai ba'da subuh. Berbicara menceritakan sebuah kejadian sampai menjelang duhur. Sholat duhur selesai kemudian diteruskan sampai asar. Antum bayangkan saja berbicara dalam waktu yang begitu panjangnya. Dan para sahabat hafal kalimat per kalimat apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dan terkenal orang Arab pada saat itu, mereka adalah apa? Orang yang kuat hafalannya. Karena mereka pada saat itu lebih banyak menghafal, mendengar dan menghafal daripada menulis. Ya, lebih banyak apa? Mendengar kemudian menghafal daripada menulis. Sehingga setiap ucapan Nabi SAW mereka hafalkan. Sedikit sekali di antara para sahabat yang menulis. Bisa dihitung jari. Ya, di antara para sahabat yang menulis. Seperti contohnya, sahabat Abdullah bin Amr bin As. Itu katibul wahyi. Ma'awiyah katibul wahyi. Ya. Tapi sedikit sekali di antara para sahabat yang menulis. Kebanyakan mereka adalah apa? Menghafal. Dari apa yang mereka ada, dengar begitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tujuannya apa? Agar supaya para sahabat betul-betul mendengar dengan baik, kemudian menghafalkan apa yang mereka dengar. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Nadarullah mura'an sami'a maqalati fawa'aha. Allah SWT membaguskan seseorang, dia mendengarkan ucapanku, kemudian dia fahami, kemudian dia sampaikan. Faballaghahuma sami'a. Dia sampaikan apa yang dia dengar. Oleh sebab itu para sahabat semangat sekali untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Seperti ini. Nadarullah mura'an, Allah SWT membaguskan wajah seseorang. Sami'a maqalati. fawa'aha, kemudian dia fahami, kemudian disampaikan kepada orang lain, begitu. Ya. A'adaha salasan, ya, tiga kali, hatta tufhaminhi, sampai dipahami apa yang beliau ucapkan dia. Ya. Kemudian disebutkan fasallama salasan, ya. Kemudian beliau mengucapkan, ketika mengucapkan salam, itu pun tidak cukup satu kali. Tiga kali. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah tiga kali ini. Apa yang dimaksud dengan tiga kali? Apakah kedudukannya sama dengan apa? Ketika seorang minta izin. Ya, ketika seorang datang ke rumah orang lain, kemudian mengetok, mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, tiga kali. Perlu dijawabkan tiga kali atau kemudian satu kali sudah cukup? Apabila dia mengetuk pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai, tanpa harus diulang yang kedua kali ataupun yang ketiga kalinya, karena sudah tercapai maksudnya apa, minta izin dan kemudian diizinkan oleh siapa, oleh sahabul bait. Nah, kemudian sebagian para ulama mengatakan bukan itu maksudnya, maksudnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi suatu kaum, sebagian ulama mengatakan, tatkala datang beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama minta izin dulu, assalamualaikum, diberi izin, masuk salam lagi, ketika bangkit, tidak meninggalkan kaum tersebut, maka salam lagi, tiga kali. Minta izin, assalamualaikum, diberi izin, masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ketika berdiri, tidak keluar dari majelis itu, beliau pun mengucapkan salam tiga kali. Yang dimaksud dari hadis ini adalah seperti itu. Ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun juga di sana ada hadis kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah beliau. Beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tidak terdengar jawaban dari dalam rumah. Kemudian beliau mengucapkan lagi yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban lagi dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang ketiga kalinya datang jawaban dari dalam rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan alasan, ya Rasulullah, bukan aku tidak mau menjawab salammu, aku jawab. Walakin aradtu an astakthir min barakati salamik. Aku bukan tidak mau membalas salammu dengan jahar, dengan suara yang keras, tapi aku menjawab dengan suara yang tidak engkau dengar. Tujuannya untuk apa? Agar supaya engkau memperbanyak salam kepadaku, sehingga barakah salammu itu aku dapatkan. Karena jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan yang lainnya ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Assalamualaikum. Jadi keselamatan atas kalian. Warahmatullah dan rahmat Allah SWT. Wabarakatuhu dan barakah Allah SWT kepada kalian semuanya. Masya Allah. Siapa yang tidak mengharapkan doa Nabi SAW? Ya. Seperti itu ya. Dan semua ini disunnahkan ketika seorang minta izin, mengucapkan salam. Masuk, mengucapkan salam. Ketika keluar, mengucapkan salam. Semuanya disunnahkan. Ini masuk biasanya penjelasan seperti ini dijelaskan dalam bab adab ya. Adab dalam mengucapkan salam. طيب اخوان kita lanjutkan ke hadis yang ke-96. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awanata an Abi Bishr an Yusuf ibn Mahak an Abdullah ibn Amr qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnah fa adrakana wa qad arhaqana as-salata as-salat al-asr wa nahnu natawadda'u fa ja'alna namsahu ala arjulina fa natabi'a ala sawtihi wa ilul lil aqabi minan nari marrataini aw thalathan. Imam Bukhari rahimahullahu taala telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Musaddadun. Beliau telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abu Awana al Abi Bishrin dari Abi Bishrin an Yusuf ibn Mahak dari Yusuf ibn Mahak an Abdullah ibn Amr dari Abdullah ibn Amr qal, beliau berkata takhallafa Rasulullah SAW fi safarin, Rasulullah SAW tertinggal di suatu safar, safar nahu yang kami melakukan safar pada saat itu. Fa adrakana, kemudian Nabi SAW sampai menjumpai kami, menyusul kami. Beliau tertinggal, kemudian beliau menyusul kami. Waqad arakana as-salata salatul asr. Dan waktu salat asr itu telah dekat dengan kami, begitu ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa salat asr telah meletihkan kami, tapi Allah alam murahaka artinya dekat ya. Salat asr telah waktunya telah dekat dengan kami, begitu yang ini yang lebih tepat ya. Sehingga dikatakan sinul murahaka. Sinul murahaka artinya apa? Apa? Umur anak-anak mendekati waktu dewasa. Itu kan murahaka. Maka waqad arhaqana salat, maksudnya apa? Salat telah dekat dengan kami waktunya. Yaitu salat al-asr. Wa nahnu natawaddau, dan kami dalam keadaan apa? Berwudu. Wa ja'alna namsahu ala arjulina, dan kami mengusap kaki-kaki kami. Fanada bi'a'la sautihi, maka Nabi SAW berteriak dengan suara yang keras. Nah, tadi berteriak, memanggil dengan suara yang keras, dengan suara yang tinggi. Wailul lil aqabi minan nar, celakalah lil aqab. Aqab itu tumit ya, jamak dari aqab, jamaknya aqab artinya tumit ya. Celakalah lil aqab, dari tumit-tumit yang tidak tersentuh apa air wudu, minan nar, dari api neraka. Marrataini aw salatan, dua kali atau au, di sini syak menunjukkan ragu, dua kali atau tiga kali, begitu ya. Wailul lil aqab, celakalah lil aqab, maksudnya pemilik ini ya, bukan aqabnya, pemiliknya. Pemilik siapa? Pemilik tumit tersebut yang tidak tersentuh oleh air wudu dari api neraka, dua kali atau tiga kali. Hadis ini juga sebenarnya telah kita lewati juga pada bab man rafa'a sautahu bil ilmi, bab yang menjelaskan tentang apa, seseorang yang mengangkat suaranya dengan ilmi, itu menyampaikan ilmu dengan suara yang keras. Hanya beda sedikit ya, kalau pada sanad sebelumnya pada bab man rafa'a sautahu bil ilmi, Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari Abu Nu'man, dari Abu Awana. Adapun di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Musaddad an Abi Awana. Jadi semua rawi-rawi di sini telah kita jelaskan pada bab tersebut, dan alhamdulillah semuanya adalah rawi yang thiqah, sehingga kita tidak perlu menjelaskan tentang kedudukan para rawi ini dan derajat mereka. Mungkin yang perlu kita jelaskan sedikit tentang apa hukum bagi orang yang salah satu di antara anggota tubuhnya tidak tersentuh oleh air wudu. Ini tidak hanya tumit saja ya, bisa jadi pada anggota tubuh yang lainnya yang seharusnya itu tersentuh oleh air wudu, tapi kenyataannya karena kelalaian seseorang akhirnya tidak tersentuh oleh air wudu. Kalau diketahui pada saat itu ada seorang mengingatkan, mas, anu mas, apa namanya, tangannya belum tersentuh, ada sedikit tangannya, sikunya belum tersentuh oleh air wudu begitu ya, atau tumitnya, biasanya memang sebagian besar itu pada tumit karena tumit tidak terlihat ya. Ya, kadang lalai kita itu di tumit ya, sebagian besar seperti itu ya. Ya, sehingga kalau kemudian kita perhatikan, kadang-kadang kalau kita perhatikan saudara kita karena tergesa-gesa begitu, akhirnya apa, tumitnya tidak diperhatikan. Nah, sehingga begitu selesai dari wudunya, kita tampak, kita lihat masih belum tersentuh oleh wudu. Ya, kalau kemudian dia selesai wudu kemudian meninggalkan wudunya dalam kondisi seperti itu, dan kita ketahui, kita ingatkan sudah selesai wudunya, maka dia harus mengulang dari awal ya. Maka dia harus mengulang dari awal. Kalau dia selesai, telah menyempurnakan wudunya, kemudian dia pergi, mas, tolong diperhatikan tumitnya belum tersentuh oleh wudu. Dilihatnya, oh ya, maka dia harus mengulang dari awal. Berbeda kalau pada waktu dia masih wudu, belum melepaskan apa air wudu dari tangannya atau kemudian dari kakinya. Kita melihat, oh mas, itu belum tersentuh mas. Pada saat itu langsung dia usap kakinya dengan air dan selesai. Tapi kalau kemudian selesai berjalan dalam hitungan meter, kita lihat kok masih ada tumitnya atau bagian dari kakinya belum tersentuh oleh air wudu, maka dia harus mengulang. Karena salah satu di antara rukun wudu itu apa? Harus tertib, berurutan. Harus berurutan. Ya, gak boleh seorang sedang wudu kemudian tiba-tiba lihat anak kecil begitu ya. Mungkin sedang apa begitu dia tinggalkan wudunya, kemudian itu ngobrol, minum kopi dan seterusnya berbalut itu, ya gak boleh kayak gitu. Nah, dia harus mengulang dari awal lagi. Nah, tapi kalau kemudian sebentar dilihatnya ada suatu hal, dia berhenti sebentar kemudian dia rusun, gak ada masalah. Kalau ada jeda sebentar gitu gak ada. Tapi kalau kemudian dia melakukan sesuatu hal yang di luar dari kegiatan wudunya tadi, maka dia harus mengulang dari awal. Karena apa? Ini tidak tertib. Ya. Begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan wailul aqab, sebagaimana saya katakan tadi, celakalah bagi tumit. Maksudnya bukan bagi tumitnya, bagi pemilik tumit yang tidak tersentuh oleh api neraka, apa tidak tersentuh oleh air wudu tadi itu. Nah, dari api neraka. Begitu maksudnya daripada hadis ini sahibi. Jadi kalau dalam bahasa Arab kadang-kadang kita perlu melihat idhofah yang tidak disebutkan seperti itu. Seperti contohnya dalam Al-Quran, fas'al qaryah allati kunna fiha. Fas'al qaryah, bertanya kepada qaryah. Bertanya kepada kampung, yang maksud bukan kampung. Kita tanya kampung, kampung temboknya, jalannya, enggak mungkin kita tanya sama kampung. Tapi apa? Ahlal qaryah, penduduk kampung tersebut begitu. Seperti itu, wailul aqab. Tumit tidak mendapatkan ancaman neraka. Siapa? Pemiliknya yang memiliki tumit tersebut. Yang telah lalai tadi, dia mendapatkan ancaman neraka. Tapi ikhwah, kita masuk pada bab baru. Babu ta'lim rajuli amatahu wa ahlahu. Bab yang baru, bab yang ke-31. Bab yang menjelaskan tentang apa? Ta'lim rajuli. Nah, seseorang menjelaskan tentang apa? Seseorang mengajari budaknya dan keluarganya. Maksudnya apa? Mengajar agama ya. Mengajarkan agama kepada budak perempuannya dan juga keluarganya. Keluarga yang dimaksud ini adalah anak dan istrinya. Tapi kalau ada orang bertanya, Ustaz, al-amah itu kan bagian dari keluarga. Ya, amah itu bagian dari keluarga ya. Maksudnya harus dipahami bahwa amah itu budak perempuan. Kalau pada masa dahulu, amah itu budak perempuan ini adalah sebagaimana seorang istri. Hanya ikatannya adalah yang satu budak, yang satu sudah merdeka. Tapi diperbolehkan bagi seorang laki-laki apabila dia mempunyai seorang budak untuk apa? Untuk mengumpulinya. Sebagaimana dia mengumpuli istrinya. Sehingga kalau kemudian lahir, itu lahir menjadi anak dia. Karena apa? Yang namanya nasab itu kembalinya kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Jadi boleh. Sah-sah saja. Dan itu dari syarat diperbolehkan. Seorang laki-laki apabila dia mempunyai budak perempuan, budak ini lain ya, berbeda dengan, jangan dianggap sebagai pembantu. Jadi pembantu budak ya, gak boleh lain. Nah, hukumnya dari sisi syarat lain ya. Inilah budak mamluk, budak yang dibeli kemudian jadi milik dia. Sebagaimana dia memiliki barang-barang yang lain, maka budak ini diperlakukan seperti itu. Nah, seperti itu makna daripada, dan itu bagian dari keluarga. Tapi kenapa di sini dalam bab ini judulnya bab yang menjelaskan seseorang mengajarkan agama kepada apa? Kepada budak perempuannya dan keluarganya. Sementara budak perempuan itu apa? Termasuk bagian dari keluarga. Ini biasanya kalau dalam kaidah ilmu usul ini ataful am ala khas. Ya, digabungkannya antara am dengan khas. Ahlul bait itu am, khas itu jariyah. Nah, karena di sini yang disebutkan dalam hadis ini apa? Jariyah, budak perempuan, bukan istri atau bukan anak. Nah, yang dijelaskan dalam hadis ini apa? Penjelasan tentang apa? Tentang budak, bukan istri, bukan anak. Tetapi istri dan anak kedudukannya sama dengan budak dalam hal apa? Kewajiban seorang laki-laki mendidik mereka dan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Kewajibannya sama. Baik kepada budak atau kepada siapa? Anak dan istri, yaitu mendidik dalam masalah adab dan mengajarkan agama kepada apa? Mereka. Begitu. Ya. Jadi dikiaskan gitu. Antara budak dengan ahl, begitu. Disebutkan di sini dalam hadis yang ke-97, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, ahbarana Muhammadun wa ibn Salam wala haddasana al-Muharibiyu wala haddasana Salih ibn Hayyan wala qala Amir al-Sha'bi haddasani Abu Burdata an Abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun lahum ajrani rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyyihi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi wa rajulun kana 'indahu amatun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha ثم اعتقها فتزوجها فله اجران ثم قال عامر اعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها الى المدينه. Imam Bukhari rahimahullah taala telah berkata, telah meriwayatkan kepada kami hadis Muhammad ibn Salam. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Al-Muharibi. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Salih bin Hayyan. Beliau berkata, Amir al-Sha'bi telah berkata, haddatsani Abu Burdata, telah meriwayatkan hadis kepadaku Abu Burdata, dari bapaknya. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, thalathatun, tiga golongan manusia, lahum ajrani, bagi mereka dua pahala. Rajulun min ahli kitabi, seorang laki-laki, min ahli kitab, dari ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasara. Amana bin nabihi, beriman dengan nabinya. Baik orang Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa atau orang Yahudi yang beriman dengan Nabi Isa. Maksudnya bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa memang diutus khusus bagi orang Yahudi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa diutus kepada seluruh umat manusia, maka kita katakan baca aja dalam Injil. Bagaimana jelaskan bahwasanya Nabi Isa itu diutus untuk domba-domba siapa? Yahudi, Bani Israel. Bukan untuk seluruh umat manusia. Kecuali kamu mau jadi Yahudi, tidak apa-apa. Ya, beriman kepada nabinya, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal abdul mamluku, yang kedua adalah seorang budak mamluk, ya, maksudnya apa? Yang dimiliki oleh seseorang. Idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi, apabila dia menunaikan hak Allah, maksudnya menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba Allah, menunaikan sholat, ya, puasa, kalau zakat enggak, dia sendiri barang milik ya, dimiliki, dianggap sebagai harta milik yang juga wajib untuk dizakati. Yang kewajiban yang menjadi hak Allah, sholat, kemudian puasa, haji apabila mampu dia. Warujulun kanat indahu amatun, dan jenis golongan yang ketiga adalah seorang laki-laki, kanat indahu amah, dia memiliki seorang budak wanita, fa'adabaha, maka dia didik budak wanita tersebut, fa'ahsana ta'dibaha, dan dia mendidiknya dengan baik. Ini dalam urusan muru'ah, nah, urusan dunia, muru'ah, kehormatan, sopan santun. Wa'allamaha, kemudian dia juga apa? Mengajarkan kepadanya. Ta'lim di sini kaitannya dengan masalah ilmu agama. Fa'ahsana ta'limaha, dan dia juga apa? Mengajarkan agama dengan baik kepadanya. Thumma a'taqaha, kemudian dia merdeka kan budak tersebut. Fatazaw wajaha, setelah dia merdekakan, dia nikahi. Allahumma sayyiban nafian, insyaallah. Falahu ajran, baginya dua pahala. Ya kalau istri maksimal 4 ya. Kalau budak tidak ada batasnya. Ya. Kalau budak itu tidak ada batasnya. Tapi kalau istri maksimal 4. Seperti itu. Oleh sebab itu banyak sekali dalam Islam ya, hukuman kafarah itu bentuknya apa? Memerdekakan budak. Ini salah satu bentuk apa? Bentuk keutamaan Islam ya. Untuk apa? Pada zaman sebelum datangnya Islam, budak itu tersebar di seluruh bangsa-bangsa di dunia ya. Kayak perbudakan ada di mana-mana. Kalau ada orang mengatakan Islam perbudak manusia dan seterusnya, kita katakan perbudakan zaman dahulu ada. Tidak hanya pada Islam saja. Tapi dalam Islam banyak sekali hukuman kafarah. Bentuknya apa? Memerdekakan budak. Tujuannya untuk menghilangkan dan menghapuskan perbudakan. Berapa banyak Islam menghasum kepada umatnya untuk apa? Untuk memerdekakan budak. Ka'ik temenanar, sebagaimana apa? Memerdekakan budak itu sebagaimana memberikan dia dari neraka dan seterusnya. Banyak kafarah seperti kafarah untuk sumpah. Orang yang bersumpah kemudian setelah itu membatalkan sumpahnya, salah satunya apa? Pak, memberikan budak dan yang lain-lainnya. Nah, tujuannya untuk menghapuskan perbudakan. Kalau kemudian ada tuduhan bahwa Islam melegalkan perbudakan, kita katakan bahwasanya sebelum Islam perbudakan merajalela di mana-mana. Ya, bagaimana di Amerika mendatangkan budak dari Afrika, di Eropa dan seterusnya, semuanya. Nah, Islam datang dalam rangka untuk menghapuskan perbudakan. Seperti itu ya. Seperti ini juga perhatikan bagaimana Islam menghasut untuk apa? Untuk membebaskan budak kemudian setelah itu menikahinya dengan memberikan pahala sampai dua pahala. Ya, seperti itu ya. Thumma qala Amir Sarahbil ya, Sya'bi Sarahbil, a'tainakaha bighairi syai'in. Ini berkata kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang ini, kami berikan jawaban masalahmu tanpa imbalan apapun. Maksudnya orang ini bertanya kepada Sya'bi ini, ya, Sya'bi seorang imam ma'ruf ya. Masya Allah, kalau antum melihat keutamaan dia luar biasa sekali ya imam ini ya. Kami berikan jawaban atas pertanyaanmu tanpa imbalan sedikit pun. Qadakana yurkabu fima dunaha ilal madinati. Bila ini pada saat itu di Kufah ya. Qadakana dulu yurkabu fima dunaha ilal madinah. Dulu, zaman dulu, kata beliau, itu dinaiki kendaraan untuk masalah yang lebih ringan dari masalahmu ini, pertanyaanmu ini, menuju ke Madinah. Nah, dulu untuk menjawab pertanyaanmu, mencari jawaban atas pertanyaanmu ini ya, dan pertanyaanmu ini dibandingkan pertanyaan itu beringan, itu untuk mencari jawabannya harus pergi ke Madinah. Sekarang jawaban pertanyaanmu saya berikan kepadamu tanpa imbalan sedikit pun. Begitu ya. Karena pada saat itu ya, kalau dulu pada zaman dahulu para ulama belum banyak ya. Ulama itu hanya terbatas pada kota-kota tertentu saja. Sehingga orang yang hendak mencari ilmu harus melakukan perjalanan menempuh jarak yang sangat jauh. Ya, berhari-hari, berbulan-bulan seperti itu. Tapi begitu Islam tersebar kemana-mana, para ulama juga tersebar kemana-mana, setiap orang cukup belajar di kotanya masing-masing. Bertanya kepada ulama yang ada di kotanya masing-masing. Tidak kemudian pergi jauh lagi ke tempat-tempat yang jaraknya mungkin berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan untuk menempuhnya. Nah, beliau mengatakan, ini kamu mendapatkan jawaban dari pertanyaanmu tanpa imbalan, tanpa kamu harus mengeluarkan segala biaya untuk itu. Ya, begitu ya. Ya. Adapun kaitannya hadis ini dengan judul terjemahnya, dengan judul bab ini, sangat jelas sekali ya. Ya. Hanya kalau ada orang bertanya, ya, kalau ada orang bertanya, ini kan tentang budak Ustaz, ini bukan judulnya kan keluarga ya. Ini bukan tentang apa tentang budak saja, ini judulnya keluarga, maka kita katakan bahwa ini kias ini ya, kias keluarga atas budak yang ada dalam dalil ini budak, maka dikiaskan juga dengan apa, dengan keluarga, karena apa, sama-sama kewajiban. Seorang kepala rumah tangga dan seorang pemilik budak itu punya kewajiban untuk mendidik dan mengajarkan kepada, baik kepada budaknya ataupun kepada keluarganya. Budak pun itu pun bagian dari keluarga, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, jaga dari kalian dan keluarga kalian, dan budak perempuan termasuk bagian daripada keluarga. Ya begitu. Adapun rawi-rawi dari hadis ini, yang pertama Muhammad bin Salam, ini sudah kita jelaskan tentang rawi ini seorang yang thiqah. Kemudian yang kedua adalah Al-Muharibi. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ziyad Al-Kufi. Beliau adalah seorang yang thiqah. Ya, beliau adalah seorang yang thiqah. Al-Muharibi, nama aslinya Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ziyad Al-Kufi. Kemudian yang ketiga adalah Saleh ibn Hayyan. Ya, Saleh ibn Hayyan. Nama lengkap Saleh ibn Saleh ibn Muslim ibn Hayyan. Ya. Saleh ibn Muslim ibn Hayyan. Ini seorang yang thiqah. Tapi di sana ada seorang yang namanya Saleh ibn Hayyan Al-Quraisy. Al-Quraisy. Sama Saleh ibn Hayyan Al-Quraisy. Tapi ini seorang ta'if. Jadi ada, kalau ada seorang kemudian mentaan mencela Sahih Bukhari, ini bagaimana Imam Bukhari ada seorang rawi yang para ulama sepakat tentang keta'ifahnya namanya Saleh ibn Hayyan. Dilihat dulu. Ya, dilihat dulu. Ini Al-Kufi, yang satu apa? Al-Quraisy. Ya, kalau yang dimaksud adalah Saleh ibn Muslim ibn Hayyan Al-Kufi, dia adalah seorang yang thiqah. Kalau yang itu maksud Saleh apa? Saleh ibn Hayyan Al-Quraisy, itu adalah seorang yang dhaif, begitu ya. Harus dibedakan. Kemudian yang keempat, Amir ibn Sarahbil Sya'bi, ini seorang yang ma'ruf, thiqah. Kemudian yang kelima, Abu Burdah Amir Al-Ash'ari Al-Kufi, anak dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, namanya Abu Burdah. Kemudian yang dimaksud dengan Ahlul Kitab, ini para ulama khilaf tentang makna daripada Ahlul Kitab ini. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi mereka dan beriman kepada kitab yang dibawa Nabi mereka sebelum ada perubahan dan tahrif, sebelum ada penyimpangan. Jadi seperti apa? Waraqah Ibn Nufail, ya. Pamannya siapa? Pamannya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah seorang yang hanif. Beriman kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Tidak melakukan perbuatan syirik. Beriman kepada Nabi Isa sebelum ada perubahan, sebelum ada penyimpangan, sampai kemudian datangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan tidak. Yang dimaksud Alkitab, ya pokoknya yang beriman kepada Alkitab yang diturunkan Allah SWT dari atas langit, sesudah ada perubahan ataupun belum. Seperti contohnya orang Yahudi, Abdussalam, orang Yahudi beriman dengan Nabi Musa dan beriman dengan Taurat yang sudah ada perubahannya. Tapi begitu datang Nabi Muhammad SAW beriman kepada beliau. Sebagaimana mungkin kisah Al-Najasyi, Nasara, beriman dengan Nabi Isa, kemudian juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak pernah bertemu dengan beliau. Dan berimannya bukan dengan kitab yang dulu bersama dengan Nabi Isa, tapi apa, setelah ada perubahan, setelah ada penyimpangan. Maka ini yang rajih ya. Kalau kemudian disyaratkan beriman dengan Nabi Isa dan beriman dengan kitab sebelum ada penyimpangan, maka kita tidak mengetahuinya. Perbedaan antara keduanya, mana yang sudah menyimpang dan mana yang belum menyimpang. Syarat yang paling utama adalah mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Abdul Mamluk, yaitu apa? Seorang budak yang pertama dia menunaikan hak hamba, yaitu hamba Allah. Kemudian kedua adalah dia menunaikan hak hamba sebagai budak, yaitu apa? Kepada majikannya. Gitu ya. Fa'adzaba fa ahsana ta'dzibah. Jadi mendidiknya, akhlaknya dengan akhlak yang terpuji. Fa ahsana ta'dzibah. Kemudian mendidik dengan baik, yaitu tanpa kekerasan, tanpa pemukulan, dengan lemah lembut dan seterusnya. Apa bedanya ta'dzib dengan ta'lim? Sebagaimana saya jelaskan tadi, kalau ta'dzib itu berkaitan dengan usulan masalah akhlak, masalah muru'ah, masalah dunia. Kalau kemudian ta'lim itu berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah agama. Ada manfaedah dari hadis ini yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan tiga golongan ini ya. Yang Rasulullah menyebutkan lahum ajron, bagi mereka dua pahala. Tapi apa sebabnya kok kemudian mereka itu mendapatkan dua pahala? Karena ada kemudian untuk amal yang lain juga seperti itu. Seperti contohnya seorang anak dia menunaikan hak Allah, mengerjakan sholat, puasa, zakat dan sebagainya, dan juga dia menunaikan hak sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Dia juga mendapatkan apa? Dua pahala. Dan juga seorang istri menunaikan hak Allah SWT dan menunaikan hak suaminya, taat, patuh pada perkara yang ma'ruf dan seterusnya ya. Maka kita katakan bahwasanya bukan berarti yang disebutkan di sini menafikan bagi amal yang lainnya ya. Bukan seperti itu ya. Tetapi tiga golongan ini punya keutamaan dibandingkan dengan yang lainnya. Tiga golongan ini punya keutamaan dibandingkan dengan yang lainnya. Yang pertama apa? Golongan yang pertama apa ya, ikhwah? Golongan yang pertama apa? Golongan yang pertama apa? Yang pertama adalah seseorang beriman kepada Nabi sebelumnya. Biasanya, kalau dia beriman kepada Nabi sebelumnya, dia ta'assub dengan Nabinya, fanatik dengan Nabinya, seperti apa yang kita lihat sekarang inilah ya. Tidak Yahudinya, tidak Nasoronya. Berpegang bahwasanya Nasoro dan agama Nasoro itu lebih daripada agama yang lainnya, dan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, dan agamanya adalah menghapuskan agama sebelumnya. Hak ini beriman dengan nabi sebelumnya, kemudian beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Ini punya kelebihan. Karena kebiasaannya mereka tidak beriman begitu ya. Punya kelebihan. Dia juga seorang budak menunaikan hak Allah SWT. Biasanya seorang budak dia hanya tahunya adalah kepada majikannya, hak majikannya. Jadi budak itu tidak punya hak sama sekali ya. Maksudnya sebagai manusia pun tidak dianggap sebagai manusia, dianggap sebagai sebuah benda. Diperjualbelikan, ditukarkan, dihibahkan sebagai sebuah benda, tidak punya hak sama sekali sebagai manusia. Berbeda dengan apa yang disebutkan hadis ini, bagaimana dia menunaikan kewajiban dia sebagai seorang budak kepada majikannya, dan juga dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada khaliknya, kepada ma'budnya. Ini punya keutamaan lebih. Dan yang ketiga adalah seorang memiliki budak wanita. Biasanya budak ya budak seperti itulah. Dia beli, kemudian suatu saat dia jual atau dihibahkan kepada yang lain. Tidak, dia tidak melakukan seperti itu. Dia didik budak perempuannya. Diajarkan kepada dia agama, keutamaan akhlak yang mulia. Tidak cukup sampai di situ. Dia merdekakan, kemudian dia nikahi. Ini punya kelebihan dibandingkan keumuman manusia yang lainnya. Sudah kalau beli budak, ya dia beli, dia miliki. Suatu saat dia sudah tidak suka, dia jual lagi kepada yang lain. Dia beli yang lainnya, ada seterusnya seperti itu. Indah. Diajarkan, dididik dengan baik, kemudian dia merdekakan, kemudian setelah itu dia nikah. Maka Rasulullah SAW memberikan keutamaan kepada tiga golongan ini dibandingkan kepada yang lainnya. Ada pun yang lainnya juga memiliki keutamaan seperti itu. Seperti contohnya ketika seorang bersedekah memilih saya punya harta tapi harta saya ini terbatas, gak mungkin bisa saya berikan kepada setiap orang, maka saya pilih, saya perhatikan, saya punya tetangga miskin, tetangga saya ini dan punya hubungan keluarga. Ini juga ada tetangga miskin, sama-sama miskin. Tapi yang satu punya hubungan keluarga. Mana yang lebih saya utamakan? Tentu apa? Yang punya hubungan keluargaan dan dia adalah tetangga saya. Dibandingkan mungkin yang jauh sama-sama miskin. Dia mendapatkan apa? Pahala menyambung tali silaturahmi dengan bersedekah kepadanya. Dan juga dalam rangka apa? Hidup bertetangga. Di samping pahala utama yaitu bersedekah, dia dapatkan insya Allah. Seperti itu juga didapatkan. Jamak seperti itu bisa saja dilakukan oleh sosok orang. Asal tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Seperti seorang masuk ke dalam masjid. Apa yang hendak dilakukan? Dia hendak sholat qobliyah atau hendak sholat tahiyatul masjid. Ya. Atau kemudian antara sholat, antara adzan dan iqamah. Sementara waktu terbatas. Waktu apa? terbatas. Apa yang tidak dilakukan? Ah, pikir. Saya sholat qabliyah. Kenapa? Kalau salah sholat qabliyah, secara otomatis sholat tahatul majlis apa? Gugur kewajibannya. Saya dapat pahala apa? Dapat pahala sholat qabliyah dan mahdur yang terlarang ketika seorang masuk ke dalam masjid tanpa sholat dua rakaat juga apa? Hilang di situ. Nah, seperti itu bisa dilakukan. Tunaikan hak ini tanpa kemudian mengajukan hak-hak yang lainnya atau kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka itu diperbolehkan dalam bab al-fiqhul ibadah. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang enggak boleh. Nah, seorang punya kewajiban puasa, qada. Nah, dia sesuaikan dengan waktu apa? Hari Kamis dan Jumat. Ya enggak boleh. Wah, saya dapat pahala. Nah, puasa Senin dan apa? Senin dan Kamis atau kemudian ayyamul bait enggak boleh. Sudah kewajiban tunaikan selesai baru kemudian setelah itu puasa Senin dan Kamis dan puasa sunah-sunah yang lainnya. Ya. Dan juga faedah yang lain sebagaimana saya katakan tadi bahwa dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwa apabila seseorang melakukan kebaikan dalam dua perkara maka baginya dua pahala juga. Dan Allah SWT melipatkan ganda pahalanya sebagaimana Allah SWT kehendaki. Jadi kebaikan apa saja? Jadi tidak terbatas pada ketiga perkara tadi. Kebaikan apa saja? Selanjutnya bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ya, berdalil dengan perkataan Imam As-Sya'bi Ibn Surahbil yang mengatakan bahwa kalian mendapatkan sesuatu ini begitu saja kami berikan kepada kalian tanpa ada imbalan sedikit pun. Bukan berarti beliau ini mengharapkan imbalan begitu ya, seharusnya Anda berikan kepada sesuatu, kepada saya sesuatu, begitu, bukan begitu ya. Maksudnya untuk apa? Untuk menghasung dia. Ini sesuatu yang nilainya betul-betul berharga, tinggi. Tapi kami berikan kepada kalian tanpa pahala, tanpa apa? Imbalan sedikit pun. Nah, kalau dibandingkan dengan waktu yang dahulu, maka untuk mendapatkan yang lebih rendah daripada yang lebih ringan daripada itu butuh juhud, kerja keras, pengeluaran yang luar biasa. Sekarang begitu mudahnya kamu mendapatkan. Seperti sekarang kita ini, zaman sekarang ini, kita hendak mendapatkan kitab. Nah, berapapun ribuan kita bisa dapatkan download dan seterusnya ya. Kalau zaman dulu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya. Bahkan 20 tahun yang lalu ketika kita awal-awal ngaji itu. Itu jangankan bicara masalah buku tebal-tebal seperti itu ya. Dulu bukunya tipis-tipis fotokopian lagi. Kita ngaji dengan buku tipis-tipis fotokopian. Ya, karena pada saat itu belum banyak buku yang dicetak ya. Ya, salah satu agak lama sedikit ada buku yang agak tebal gitu ya, itu pun fotokopian. Kita dulu enggak ada buku asli itu enggak ada yang punya. Semua buku fotokopian. Baru kemudian setelah itu ada buku asli. Banyak kemudian dijual. Sekarang enggak ada buku asli, semuanya bukunya apa? Kitabnya apa? Digital semuanya, enggak ada orang mau beli buku sekarang maktabah besar-besar, maktabahnya semuanya ada di komputer. Ya. Ini semuanya kemudahan. Kita dulu ada seorang talib di Madinah, nanti punya buku berapa banyak? Oh, saya punya ribuan buku. Di mana? Di laptop. Dan enggak pernah beli buku. Sekarang enggak ada acara beli buku. Enggak ada acara beli buku sekarang. Betul kata mereka. Ya. Semuanya apa? Ada di laptop, semuanya di gadget. Dengan mudahnya seorang mendapatkan ilmu. Tapi bukan berarti kemudian ilmunya bertambah banyak. Setelah itu amalnya bertambah banyak pula. Ternyata malah kontra produktif, orang jadi malas. Sebagaimana dijelaskan oleh sahabat rahimahullah ta'ala. Dulu orang berjam-jam duduk di maktabah, sekarang malas pergi ke maktabah. Nah, mungkin pada suatu saat, sekarang masih ramai majelis ilmu ya di masjid-masjid. Suatu saat mungkin orang malas pergi ke masjid. Cukup di rumahnya ada radio, cukup di rumahnya ada televisi, selesai. Taklim di depan televisi. Suatu saat mungkin seperti itu. Allahumma sa'an wa ilahi musyakah. Ya. Oleh sebab itu kita jangan meremehkan hal-hal seperti ini. Tetap seperti taklim di masjid jelas barokahnya jauh lebih banyak dibanding mungkin di depan televisi dan yang semisalnya, atau kemudian cukup dengan membaca buku yang ada di laptop daripada membaca buku aslinya. Selama kita masih bisa mendapatkan buku aslinya, karena terus terang kalau buku asli dulu kita baca dari awal sampai akhir. Ya, bagaimana dulu saya melihat para masyayikh kita, itu buku itu Majmu' Fatawa itu baca dari awal sampai akhir ya, 36 jilid itu ya. Ya, 36 jilid baca dari awal sampai akhir. Kemudian Fathul Bari 19 jilid baca dari awal sampai akhir. Sekarang kita hanya browsing, searching aja, masalah apa kita masukkan, kemudian ceklik, sudah keluar semua, sudah selesai. Enggak pernah kita merujuk pada buku aslinya. Buku aslinya bentuknya seperti apa juga kita enggak tahu. Kemudahan-kemudahan itu jangan kemudian akhirnya membuat kita malas. Ini jadi musibahnya di sini. Ya, ini yang mungkin yang bisa kita dapatkan dari faedah hadis yang ada di hadapan kita. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk lebih bersemangat dalam menuntut ilmu dan kemudian bersemangat dalam mengamalkannya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.